بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أما بعد، إن شاء الله kita lanjutkan kajian kitab tafsir Al-Aisar atau Aisar Tafasir karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah taala. Pembahasan kita di ujung surat Ali Imran. Nanti next berikutnya insyaallah kita akan membahas surat An-Nisa atau awal surat An-Nisa. Akhir surat Ali Imran yaitu 196 hingga 200 biiznillah taala. Ana bacakan terlebih dahulu ayat Allah Subhanahu wa taala di akhir Ali Imran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. رب العالمين برفرمان لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد لا يغرنك لا يكن منك الاغترار. Jangan sampai terjadi keterpedayaan terhadap dirimu hai Rasul. Dan ini juga untuk kita ya, para pengikut beliau alaihi salatu wassalam, para sahabat dan para pengikut Rasulullah SAW. Jangan sampai taqallubul kafirin, yaitu tasarruf mereka, amaliyah mereka, perbuatan mereka, penghasilan mereka, usaha dan effort mereka, tasarrufuhum fiha, ya fil bilad, yaitu di negeri-negeri, di daerah-daerah, bit tijarah والزراعه والاموال والمآكل والمشارب, dalam hal urusan dagang, ziraah pertanian, amwal harta-harta properti, almaakil makanan-makanan, masyarib minuman-minuman. Masyaallah. Ya Tuhan, kita kadang sebagai orang muslim nih, diri kita maupun atau terutama orang-orang seperti kita, kadang heran gitu loh. Kok orang-orang kafir mereka itu udah pergi ke bulan, kata mereka. Sementara kita masih mentok di perkara thaharah. Itu biasa andalan dari sebagian juhala. Baik juhala memang awam atau juhala di kalangan orang-orang yang menjilat kepada orang-orang kafir padahal mereka berilmu. Kok orang kafir itu kok banyak yang pandai dagang? Kalau bisa kita muslim pandai dagang. Ya. Makanya Anda pernah dengar Ustaz Irwan di Hafizullah, beliau menghimbau betul-betul kepada kita kaum muslimin. Ya. Ajarkan anak-anak antum pinter dagang. Ya. Pertama tentu diri kita nih ya. Pinter bisnis, ngerti dah caranya kerja gitu loh. Ngerti caranya jualan-jualan. Karena selama ini kan yang dikenal sebagai orang pandai dagang di negeri ini, orang yang notabene-nya orang-orang kafir. Ya. Dari main bursanya sampai dalam bawahnya. Tuh gitu. Ya. Dan mereka gak kenal halal haram. Habek aja semuanya gitu. Nah. Kemudian ya. Sebaiknya Indonesia, orang-orang muslim ini menguasai perekonomian, perdagangan, kesejahteraan masyarakatnya. Cuma memang mindset itu perlu betul-betul diubah ya. Dari mindset berdagang cuma dapat duit, hingga mindset berdagang karena ibadah dan musyarakah. Mempekerjakan orang itu dengan niatan ibadah. Bukan sebatas gain advantage untuk pribadi semata, income-nya penting membludak. Gak peduli pekerjanya itu tersiksa dengan kelemburannya misalnya, gajinya yang kurang atau seterusnya. Ya. Jadi tijarah itu mubah. Dan kadang-kadang bisa menjadi ibadah jika niatnya benar, bahkan bisa menjadi di antara sebaik-baik amalan dan hasilnya bisa bersama Rasul Siddiqin dan solehin di akhirat nanti kalau benar. Ziraah pertanian. Ziraah pertanian. Kalau bisa, sebaiknya orang-orang yang muslim juga menguasai sektor pertanian. Ya, kalau Anda memperhatikan di desa-desa, ladang sawah makin sepi. Karena orang-orang tua sudah makin tua. Dan yang ke sawah sekarang hanya orang-orang berusia 30 ke atas. 30 ke bawah enggak ada yang mau ke sawah. Udah mainnya gadget udah, elektronik atau ke kota kerja dan enggak kenal dengan namanya sawah. Bukan berarti sawah itu baik secara zat, tetapi kalau generasi sebelum kita kelar sudah usianya, generasi berikutnya siapa yang mau kemudian mengelola sawah tersebut? Ujungnya siapa nanti? Orang-orang kafir yang akan membeli petak tanah sawahnya tersebut. Akhirnya apa? Dikuasai mereka ladangnya. Dan mereka orang paling produktif dalam masalah ini. Ada kans dan kesempatan buat mencaplok tanah orang. Walaupun dengan cara yang benar. Tapi habis itu diproduksi untuk diri mereka. Dan mereka lah yang semakin kaya. Sementara pemuda-pemuda kita terbuai dengan TikTok. Dari desanya sampai kotanya. Ya. Apa itu? Internet. Waduh, kirain internet habis. Ah, TikToknya. Iya, jadi ini hal yang sebenarnya apa ya? Anda orang kota, Anda tinggal lahir di kota, tinggal di Jakarta, lahir di Jakarta. Melihat kondisi desa seperti ini kita geleng-geleng. Dan pemuda-pemudanya kita lihat di desa-desa. Mereka merongrong orang tuanya untuk membeli motor walaupun bodong, yang penting keren gitu. Ya. Pamer kemudian antar desa supaya motornya gedungan knalpot yang keras, nggak jadi, nggak jadi beli. Oh jadi, muter dulu. Oh muter dulu. Baik. Jadi ziraah ini kalau bisa orang muslim dari sekarang pikirkan produksi, bukan tanaman hias yang dimaksud ini, tanaman hias. Ya itu tanaman hias dia. Bukan sebagai konsumsi keseharian manusia, hobi, bukan kebutuhan primer, tapi sawah-sawah, padi, ladang dan seterusnya. Yang tadinya kita itu gemah ripah loh jinawi, ya mau siapa orang-orang kita, ya kita jangan dari sekarang itu startupnya lemah, kemudian kecolongan start, orang-orang kafir kemudian mulai membeli lahan-lahan tersebut mereka jadikan produksi yang luar biasa, karena sungguh-sungguhnya mereka dalam dunia, mereka maksimal dunia, enggak kenal halal haram. Betul, mereka akan hancur dengannya, betul. Tapi jangan kemudian nanti kalau kita udah tertindas oleh kelakuan mereka, kita menyayangi, kenapa kok kita tidur duluan ya gitu. Bangun pagi. Al-amwal, dalam soal harta, kita memang tidak mengejar dunia seutuhnya. Tapi kalau bisa, kita memiliki harta dan ekonomi, sehingga kita tidak mengemis pada orang-orang kafir. Ya. Wal-ma'akil, makanan-makanan. Alhamdulillah Indonesia ini, Masya Allah. Gemah ripah, loh jinawi. Ya. Kata mereka, bukan lautan, namun kolam susu. Ya, gitu kan? Atau hanya kolam susu. Air apa namanya, kayu dan tongkat, pokoknya lempar apa jadi tumbuhan, jadi makanan lah gitu. Kita ini negeri yang sangat kaya. Ketika kita terpesona dengan orang-orang kafir, terperdaya dengan produksi mereka, kehebatan mereka dalam dunia, nanti kita justru akan apa, mensuplai kelebihan yang kita, yang Allah berikan kepada kita untuk maslahat mereka. Mereka akan kemudian mempermainkan dan menjadikan diri kita boneka dengan duit mereka gitu loh. Masyarif, minuman. Ya Masya Allah lah, pokoknya kita ini kalau bisa memang tidak terperdaya dengan kehebatan orang-orang kafir untuk masalah dunia. Tapi kalau bisa kita juga punya dengan masalah dunia, kita juga punya digdaya di situ. Ya. Kemudian la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Ya, jangan membuatmu tertipu apa yang orang-orang kafir dan musyrik lakukan dari kerusakan, dari makasib penghasilan mereka dan keuntungan mereka, dan apa yang mereka nikmati dari makanan dan minuman dan kendaraan. Ya. Antum melihat orang-orang yang mewah dari kalangan orang-orang kafir. Antum melihat gaji dari para pemain bola yang kafir. Satu bulan itu menghasilkan berapa miliar, Masya Allah. Itu bukan jutawan lagi, triliunan mainnya. Taib. Antum terkesima dengan itu. Kalau antum mengerti hakikat dunia, gak bakal antum mencintai mereka. Gak bakal antum terpesona dengan kemewahan mereka. Karena ujungnya mereka akan mati dan abadi di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan tertipu dengan itu. Tapi jangan juga jadi orang yang lemah. Muslim itu kawi, memiliki izzah. Jangan jadi muslim yang muftakir kepada orang-orang kafir. Mankan muslim yang aziz bi islamihi, gitu loh. Dia punya islam. Para sahabat, mereka orang-orang yang paling zuhud, dan mereka adalah orang-orang yang paling bisa dagang, paling bisa conquer atau menaklukkan orang-orang kafir. Orang-orang muslim itu baru sahabat Nabi. Atau melihat mereka, mereka yang paling mudah menangis karena akhirat. Tapi mereka juga yang paling kuat kalau misalnya ingin menggenggam sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Dunia digenggam biasa aja, enggak sampai hati. Maka kalau biasa seorang muslim itu aktif, jangan lemah. Jangan lemah kemudian adalah aku mah apa tuh? Ya antum muslim, bukan apa tuh? Antum muslim, qawi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minul qawi ahabbu ilallahi minal mu'minid da'if." Orang beriman yang kuat, kuat dari segi fisik, keimanan, dan juga kuat dari segi amalan, itu lebih Allah cintai daripada orang-orang mu'min yang lemah dari hal-hal tadi. Ya. Baik, kemudian fil bilad, dari lafal fil bilad, di negeri-negeri ini menunjukkan bahwasanya maklum orang-orang kafir mereka itu betul-betul mahir dalam bertasarruf fil amwal di berbagai negeri. Bukan cuma di Indonesia aja, antum lihat orang-orang kafir yang sungguh-sungguh dalam urusan dunia. Coba antum lihat seminar-seminar dari para coach bisnis. Ya, banyak dari mereka orang-orang kafir. Dan antum lihat mereka, Masya Allah, kalau ngomong itu udah kayak ngomongin akhirat, padahal lagi ngomongin dunia. Sungguh-sungguhnya itu istilahnya, Masya Allah, bahasa Inggrisnya lancar dan seterusnya. Ya antum jangan terperdaya dengan kehebatan tersebut, tapi juga jangan antum tuh lemah. Jangan pelongo-pelongo gitu. Melihat dia ngomong bahasa Inggris, pelongo antum, enggak ngerti. Do you understand what I said? Yes, I don't. Enggak kayak gitu. ya. Kudu ngerti, ya. Supaya enggak ditipu oleh mereka. Ya. Baik, tapi bisnis kita tujuannya akhirat. Gitu loh. Itu yang membuat kita semakin kuat dan Allah Ta'ala akan memberkati itu. Bisnis mereka tujuannya apa? Dunia. Makanya sebagian dari mereka ketika dikubur, ditanam itu emas-emas di peti mereka. Dan itu sahih, itu benar terjadi itu. Dan itu memang masyhur di sebagian etnis. Yang masyhur kekufurannya ada sebagian dari mereka. Dikubur, emas-emasnya itu ditimbun di dalam kubur. Dan kuburnya gede. Nah, Alhamdulillah Zalik itu apa berguna? Enggak. Mereka tidak menunaikan zakat. Dan mereka akan disetrika dengan setrika dari api karena tidak menunaikan zakat. Orang-orang kafir. Nah, kalau kita kan dagang, kalau misalnya melebihi nisab, haulnya juga lewat zakat. Begitu. Ya, kita untuk akhirat, berdagang untuk akhirat, ziraah untuk akhirat, harta ini untuk akhirat, makan kita untuk akhirat, minum kita untuk akhirat. Itu baru al-mu'min al-qawi, ya. Mengalahkan orang-orang kafir, ya. Mereka ketika kehilangan harta mereka, mereka sedihnya kayak kehilangan iman. Kita kalau kehilangan harta, kita kemudian introspeksi diri. Tazkiyatun nufus. Ada dosa di balik ini. Baik, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Mata'un qalilun tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad." Mata'un qalil. Ya. Yani hal yang sangat kecil dunia mereka itu. Tasarrufuhum ذلك هو متاع قليل يتمتعون به اعواما وينتهي. Harta-hartanya orang kafir itu sedikit, dunia yang sedikit yang mereka nikmati bertahun-tahun dan akan habis, baik habis hartanya maupun habis usianya, selesai khalas. Dan itu udah puncak terakhir mereka, menjelang usia mereka menikmati hartanya. Setelah itu baru the beginning of the end. Atau apa? Baru the beginning of everything. Iya, baru setelah mati itu permulaan untuk segalanya, untuk selamanya. Barzakh mereka hancur-hancuran. Akhirat mereka betul-betul hisabnya luar biasa. Orang-orang kafir, mata'un qalil yang dapat dunia ini enggak kerasa, enggak kerasa. Makanya ketika orang-orang kafir ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Apakah engkau?" Padahal dia, mereka ini sudah diberikan kenikmatan yang luar biasa di depan, nikmatnya dunia. Tapi ketika di akhirat ditanya, apakah pernah kamu merasakan kenikmatan sedikit pun? Enggak pernah. Saking enggak kerasanya nikmat dunia ketika sudah kena azab di akhirat. Ya, bakal habis. Bakal habis. Kemudian, mata'un qalil, thumma ma'wahum jahannam. Ma'wa ma'al. Tempat kembali mereka, jahannam. Setelah at-tamattu' al-qalil, penak-penakan sedikit waktunya, kemudian ujung-ujungnya ke neraka. Ya'una ilaiha fayukhladuna fiha abada. Mereka kembali ke neraka, kemudian mereka diabadikan di neraka tersebut. Fana'udzubillah min dzalik. Wa bi'sal mihad, sejelek-jelek tempat kembali. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini ayat ini sebagai hiburan, ikhwan. Hiburan ketika kok kita melihat, ya, baik diri kita atau keumuman kaum muslimin dari segi ekonomi kok kesulitan dan seterusnya. Tapi kemudian kita lihat kok banyak orang-orang kafir yang mereka mobilnya mewah, pakaian mereka bagus-bagus, kemudian badan mereka masya Allah. Kalau misalnya antum bisa menyelisih orang-orang kafir dalam masalah ini, maksudnya menandingi mereka selama tidak melewati batas, itu bagus. Ya, bagus. Ketika mereka memakai batik yang bagus, misalnya, antum tandingi mereka. Apalagi antum sebagai seorang da'i misalnya. Pakai baju yang menunjukkan antum Islam. Atau antum menunjukkan bahwa antum mustaghnin anhum. Antum tidak butuh dengan orang kafir. Faham gak maksudnya? Ada misalnya orang kafir pakai baju batik yang bagus. Pakai baju batik yang lebih bagus. Kayak gini nih. Iya gak? Iya kan? Anda gak jualan loh. Gak bisa jualan. Iya. Pakai mereka batik yang jutaan. Pakai batik yang 100 ribuan. Kenapa enggak? Ya. Ya, kalau bisa. Ya, kalau enggak bisa enggak usah maksa. Ya. Orang-orang kafir pakai motor bagus banget yang puluhan juta, 50 juta. Antum pakai motor kemudian ngutang 50 juta. Enggak ini enggak boleh. Ngapain? Cukup antum pakai motor ekonomis, bekas, irit. Tapi antum menunjukkan diri antum muslim. Pakai baju koko, sarungan, pecian. Antum ketemu mas gitu. Antum tatap dia aja, antum tampilkan jenggot antum kelepek-kelepek. Iya. Izzahnya itu muslim. Gitu. Jangan ngeblungku, "Hai bin Jemas." Orang-orang kafir. Orang kafir kayak gini diri dengan pakaian mewahnya. Ya, jangan. Dan antum ngerasain antum tim-tim ada ketika anda ke kantor-kantor yang di situ banyak orang kafir, antum melihat antum pakaiannya gimana? Pakai koko, sarung, ini. Dan sebagus-bagus pakaian yang anda pakai harus. Memperlihatkan ke orang kafir, anda da'i, anda muslim. Dan memberikan izzah anda pada mereka. Jangan merasa kemudian pakaian kita lusuh, lecek, kemudian identitasnya muslim, tapi lusuh, lecek, di hadapan orang kafir, kemudian orang kafir lewat dengan pakaian mewah, kemudian dia merasa, "Ah, saya gak mau terperdaya dengan orang kafir." Iya, itu bakal kenal. Iya, tapi antum sebaiknya adalah menampilkan izzah, apalagi ini negeri Islam, negeri orang-orang muslim. Tampilkan izzah. Jangan merasa seolah, jangan membuat mereka itu merasa di atas antum. Jangan. Jangan. Hatta antum kelaparan lebih baik kelaparan daripada kemudian mereka menindas antum atau meremehkan antum sebagai muslim. Begitu. Kalau itu, anda seperti itu. Gitu. Anda gak mau kelihatan di mata orang-orang muslim atau di mata orang-orang kafir atau orang fasik bahwasanya kita ini lemah, gak punya uang, gak punya apa, gak. Gitu. Tampakkan bahwasanya antum itu kuat. Iya. Walaupun antum gak punya uang, tampakkan seolah-olah antum gak, antum punya uang. Padahal hati antum masuk teriris, nggak punya uang. Tapi ini demi apa? Demi cita, bukan demi citra diri semata. Antum tuh muslim gitu loh. Iya, jangan memperlihatkan antum tuh muslim lemah, kiri, miskin, papa, cacat. Nggak. Antum punya izzah, bekerja. Makanya anak sangat tidak suka kalau misal ada masjid-masjid kemudian pakai jaringan di jalan, ini nggak suka. Gak suka. Betul, iya kaum muslimin layak untuk mendermakan harta mereka untuk maslahat pribadi. Tapi cara seperti ini ditertawai oleh orang-orang kafir. Iya, memalukan. Ada cara lain lebih elegan. Gitu loh. Pakai jaringan pancing gitu loh. Dan itu pun masih dipersenkan untuk orang-orang itu. Dapat sekian persen. Untuk calonnya dapat lagi persenan. DKM dapat persenan. Masjid cuma dapat 20% dari seluruh donasi jalanan. Ini sindikat ini sampai ada, di sindikatnya ada. Pernah dikupas di beberapa majalah. Ada sindikat pengeruk donatur masjid. Donatur untuk masjid. Biasa di jalan-jalan. Mulai deh, ikhwan. Lakinil ladzina taqaw. Ya, nah sekarang hiburan untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau orang kafir seperti itu, dihibur nih orang bertakwa. Sekarang bagaimana dengan nasib orang bertakwa? Lakinil ladzina taqaw rabbahum. Lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha nuzulan min indillah. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Mereka akan mendapatkan apa? Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha. Mereka akan kekal di dalamnya. Kekal di dalamnya. Nuzulan min indillah. Nuzulan min indillah. Nuzulan, nuzul, yaitu ma yu'addu lidhaifi min qura ta'amin wa syarabin wa firash. Nuzul maknanya adalah apa yang dipersiapkan atau dihidangkan untuk tamu dari hal-hal yang memang biasa disiapkan untuk tamu. Seperti ta'am, makanan, ya kan? Syarab, minuman, dan firash, kasur. Di zaman Nabi itu, bertamu itu bisa 3 hari. Boleh. Bertamu sampai 3 hari, ah? Iya, paling lama 3 hari. Setelah itu, ya boleh, cuman kalau diizinkan oleh sahibul bait. Kalau nggak diizinkan, nggak boleh. Jadi, dalam Islam diperbolehkan kita bertamu maksimal 3 hari. Ya, melebihi dari itu, harus minta izin benar-benar. Tapi, dikembalikan juga ke uruf. Ya. Kalau uruf kita ternyata sampai 3 hari itu kurang apa ya, kurang etis, maka sebaiknya jangan sampai 3 hari, apalagi zaman-zaman seperti ini ya, karena nambah tamu bagi sebagian orang di sini nambah beban, nambah beban. Apalagi kalau tamui gerandong, ya kan? Tamui gerandong, celamitan, petakilan. Nah ini repot ini. Gerandong soal makanan, celamitan soal kecentilan, petakilan soal sikap. Ini enggak ada benar-benarnya ini orang. Maka berhak bagi sahil bait untuk mengusirnya atau enggak mengizinkan untuk bertamu, boleh. Kalau tamunya sopan, baik, bahkan nyumbang duluan sebelum bertamu, nah ini baru enak nih. Saya mau bertamu, saya sumbang 2 juta ya. Oh, ini semua mau. Oh, Masya Allah, kalau bisa 2 jutanya aja, bertamunya tidak. Ya, sering-sering aja. Ya, tapi kita lihat juga letak dari rumahnya. Kalau cuma punya satu kamar buat dia dan istrinya, kita mau bertamu di mana? Rol tamu. Jadi memang dilihat dari urufnya kita, ikhwan. Karena kadang-kadang sahibul bait apalagi istrinya risih kalau kita bertamu di situ lama gitu, risih. Ya, dilihat dari itu. Nuzul di sini ma yu'addu lil dhaif, yaitu hidangan-hidangan dan perbekalan atau ketersediaan untuk tamu. Begitu. Nah, kita di sini, ikhwan, di masjid rumah Allah Subhanahu wa taala mulia. Rumah Allah mulia dan Allah Ta'ala Maha mulia. Kita di tempat yang mulia, milik Sang Mulia, Al-Karim, Al-Mannan, Rabb kita Azza wa Jalla. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwasanya kita ke masjid ini bertamu dan itu meledak atau jatuh ya sesuatu? Jatuh. Kita ke rumah Allah ini bertamu, ikhwan. Kalau Allah bertamu dan semoga ya bertamunya kita ini Allah Ta'ala turunkan berkah gitu, karena selain sholat kita juga ngaji di rumah Allah Ta'ala. Maka bertamu di rumah Allah ini juga Allah akan memberikan hidangan di akhirat nanti untuk setiap orang yang bertamu ke rumah Allah Ta'ala. Maka cintailah rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan syariatnya. Ya begitu. Hidupkanlah rumah Allah Ta'ala dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuzul, ya, mendapatkan nuzul, yaitu hidangan. Min indillah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma indallahi khairul lil abrar. Taib, dan apa yang di sisi Allah itu dari kenikmatan an-na'im al-muqim, kenikmatan yang abadi fi dari salam, di negeri keselamatan yaitu surga. Khairul li ahli al-iman wa taqwa min ad-dunya, lebih baik untuk orang beriman dan bertakwa daripada dunia. Wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di dunia. Fala yadurruhum an yakunu fuqara'a mu'sirin, maka orang beriman itu tidak akan mendapatkan madarat kalau misalnya mereka itu fuqara dan sulitan. Enggak dapat madarat, karena di akhirat bakal dapat yang terbaik. Wa ahlul kufri aghnia musirin, orang-orang kufur, orang kafir, mereka kaya dan luas hidupnya. Biarin aja. Tetapi kalau bisa, sebaiknya kita menjadi aghnia dan musirin, yaitu kaya dan luas hidupnya. Ya, dan bersyukur. Ya, banyak kayak gini. Antum kalau mau jawab, lebih antum suka yang mana? Kaya bersyukur apa miskin tapi sabar? Pasti antum jawab kayak bersyukur. Bagi-bagi diri kita kan, udah kaya bersyukur lagi. Udah enak kan? Kaya itu enak, bersyukur pun enak ya. Karena bersyukur ditambahin lagi kayaannya. Nikmatnya ditambahin lagi. Miskin gak enak, tapi sabar ya nikmat. Tetapi tetap miskinnya itu yang kurang gimana gitu ya kan. Ada orang miskin kufur lagi. Nah ini yang paling kesian ini nasibnya nih. Miskin duniawi, kesian. Kufur ukhrawi, Allah. Gak ada enak-enaknya hidupnya. Maka kalau bisa kita jadi orang yang kaya dan bersyukur. Tapi kalau tidak kaya, sabar. Karena ada hiburan dari Allah Ta'ala. Yaitu nuzulam min indillah. Wa ma indallahi khairul lil abrar. Kemudian ayat berikutnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna min ahli al-kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah. Sesungguhnya di antara ahli al-kitab ada di antara mereka yang kemudian beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kalian, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Wa ma unzila ilaihim, dan juga apa yang diturunkan kepada mereka dari Taurat dan Injil. Tapi mereka beriman kepada Al-Quran dan Sunnah juga. maka mereka masuk Islam. Maka kata Allah, mereka ini khashi'ina lillah. Mereka ini khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya khashi' di sini muti' mukhbit. Muti'in mukhbitin. Mukhbitin lah. Yaitu orang yang tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun sebelumnya mereka ahlul kitab. Maka ketika sudah masuk Islam, mereka muslim. Tapi dulunya ahlul kitab. Kemudian, لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. Nah, ini sindiran dari Allah. Orang-orang yang masuk Islam ini dari kalangan ahlul kitab, mereka tidak membeli dunia dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu maksudnya sini la yajhaduna ahkamallahi wa ma amara bi bayanihi lin-nasi muqabila manafi'i tahsulin lahum. Muqabila manafi'a tahsul lahum. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan membeli dunia dengan ayat Allah ta'ala dengan cara apa? Mengingkari hukum-hukum Allah dan apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Iya. Demi apa? Mendapatkan ridha manusia, mendapatkan penghasilan. Maka da'i-da'i yang menutup kebenaran tentang hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala dengan maksud mencari muka terhadap penguasa misalnya, atau mencari muka terhadap masyarakat awam, maka mereka ini sedang apa? Membeli apa? Membeli dunia dengan akhirat, dengan ayatullah. Itu alwi. Kelas. Begitu. Ya. Nah, jadi hati-hati di sini. Jangan sampai kita membeli dunia dengan ayat Allah Ta'ala dengan menutup-nutupi sesuatu yang wajib untuk disebarkan segera. Ya. Sebagian dai seperti itu. Menolak hukum Allah yang sahih benar-benar itu sesuai dengan dalil dan sunnah. Tapi demi apa? Dengan mengatakan kalau kita katakan ini haram, terus kita makan dari apa? Nah ini nih. Kan ada yang seperti itu. Kalau kita bilang tahlil itu haram, terus kita makan pakai apa? Berarti selama ini diundang tahlilan untuk dapat jatah amplop dan juga nasi berkat. Dan ini mental-mental yang ditanamkan oleh sebagian dari pesantren. Ya, sebagian dari pesantren. Baik pesantren mengajarkan ilmu beneran, atau pesantren yang cuma mengajarkan langgam-langgam Al-Quran. Langgam-langgam al-nada Al-Quran. Ini yang tadinya orang pengen belajar agama untuk izzatul Islam, tapi kemudian malah dididik supaya apa? Fanatik terhadap ormasnya atau terhadap pesantrennya, dan bahkan menjadi seorang musyrik gitu loh. Dan bahkan membela kebid'ahan dan kerusakan dan mengeluarkan fatwa-fatwa yang justru merugikan agama Allah Subhanahu, merugikan kaum muslimin. Demi apa ini semua? Demi dunia. Maka kalau kita dapatkan ada kiai yang justru membela Syiah, membela Ahmadiyah, membela khurafat, perdukunan dan semisalnya, mereka tidak mungkin mencari ridha Allah dengan itu. Pasti mereka mencari dunia, baik mencari jilat atau mereka menjilat terhadap sebagian penguasa, atau mereka mencari muka terhadap orang-orang kaya di kalangan awam. Orang-orang kaya di kalangan awam, mereka bilang. Karena banyak dari mereka tidak peduli dengan orang-orang miskin di kalangan awam. Enggak ada benefit kecuali dipuji dari orang miskin. Tapi dari orang-orang kaya di kalangan awam, selain dapat pujian, dapat juga cuan. Iya, lebih enak mana? Dapat pujian apa cuan? Tahu cuan enggak? Ah, enakan mana gitu? Antum dapat pujian tapi enggak dapat cuan. Cuan lah. Pujian lo aja muji kan, cuan buat gua gimana? Gitu. Gimana? Cuan apa arti cuan? Uang, laba, untung gitu kan ya. Lebih enak apa itu kan? Anggaran naik, masya Allah. Amplop makin tebel ya kan ya. Atau kalau transfer rekeningnya nolnya makin banyak, masya Allah. Itu kan enak ini. Iya. Iya. Semua juga, jangankan kita, tukang sate pun suka kalau nolnya nambah. Ya kan? Jadi hati-hati di sini, jangan sampai ishtira' bi ayatillahi tsamanan qalila. Nyari tsamanan qalil ini apa? Dunia. Jelas dunia. manfaat duniawi yang sementara dan akan dihisab, gitu loh. Ya Allah. Dan ini tantangan untuk semua dari orang yang berdakwah di jalan Allah. Jangan sampai terseret di dunia. Ya, oke, okay. Kalau misalnya dia dapat bagian dari dunia dengan dakwahnya itu, tanpa dia cari, tanpa dia harap, ada aja dunia. Alhamdulillah, fadilah dari Allah Ta'ala. Tapi kalau kemudian sampai mengharap, mengemis kepada orang-orang kaya, kemudian menampakkan diri bahwasanya dirinya oke dengan orang kaya atau tunduk dengan orang-orang kaya, maka izahnya sudah hilang di sini. Air muka dakwahnya hilang. Hilang. Ya. Bisa diatur oleh orang-orang yang berdompet tebal. Na'udzubillah, semoga Allah menjaga anak dan juga para da'i, terutama da'i sunnah, dari hal-hal ini. Karena kesian kawan. Kita ini kalau memang udah dakwah kita diatur oleh orang-orang berduit, bukan sebatas donasi belaka, melainkan ada settingan yang harus dirubah dari dakwah kita. Ya, didikte oleh orang-orang kaya, maka akan ada yang berubah dari dakwah kita. Ada yang berubah dari sikap kita. Ada yang berubah perlahan dari fatwa kita. Ada yang berubah dari penjelasan kita. Yang dulu berani bilang bahwa ini haram, sekarang sudah gak mau bilang lagi. Bukan karena khawatir madharat, terjangan orang-orang awam, mereka bakal grebek apa namanya masjid, bukan. Tapi khawatir di sini ada orang kayak yang biasa ngebiayain anak hadir. Kira-kira gimana? Gak enak. Antum kok merasakan ya, antum jadi da'i. Donatur yang biasanya ngasih ada duit hadir dia. Dan dia suka musik. Dangduters. Anda mau bilang musik haram, stop donasi nanti. Gimana? Itu ketika antum ada iftiqor kepada aghnia. Ketika antum hormat kepada orang-orang kaya dalam dakwah antum. Iya. Makanya anda mensyaratkan, kalau ada yang mau mendonasi dakwah untuk stabilitas ini, anda mensyaratkan bebaskan anda dari persyaratan. Ya, anda juga tentu Allah uji anda dalam masalah ini karena amanah, ikhwan. Amanah. Kalau anda enggak mentasarufkan dana atau wakaf sesuai dengan niatan wakaf, berat di sisi Allah nanti dia, untuk diri anda. Repot urusannya. Ada tantangannya tetap ya. Tapi kalau dari awal kemudian udah diatur, ini yang lebih repot lagi. Anda terkekang jadinya. Anda enggak bebas, Ustaz, tolong. Ustaz, tolong jangan bahas akidah yang kayak gitu apa. Jangan kenceng-kenceng lah, Ustaz. Pelan-pelan aja, smooth gitu. Tazkiyatun nufus aja, akhir tazkiyatun nufus. Ustaz, tolong dong, kita kan kerja di bank syariah yang kayak gini, Ustaz. Ya, kita lah usaha nih, Ustaz. Padahal banyak kejanggalan di situ gitu. Dan ada Ustaz yang bisa diatur dalam masalah ini. Karena apa? Ngisi di situ rutin. Cuannya banyak mungkin. Kemudian akhirnya apa? Menentang beberapa asatidz yang mengkritisi beberapa produk bank syariah yang memang bermasalah. Ya. Ala kulli hal, ikhwan. Ketika duit sudah masuk dan dunia sudah masuk ke dalam kalbu dakwah, maka beda kalimatnya. Maka beda kalimatnya. Ketegasannya beda. Maka alhamdulillah kalau Allah masih menjaga da'i-da'i sunnah yang tetap tegas melawan syirik, bid'ah, dan maksiat secara ilmiah. Karena memang udah lepas bebannya, hanya dikembalikan kepada Allah, bukan kepada orang-orang yang mengatur dari segi uang. Dan sampai kita terjerumus dalam yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Karena tsaman ini qalil. Subscribers itu qalil. Dan memang qalil subscribers ana. Ya enggak? Penonton qalil, benar enggak qalil? Qalil enggak? Qalil. Apa yang kita harapkan dari penonton, ikhwan? Qalil jiddan. Tolong dong penonton bilang kek gitu, absen hadir gitu kek, cari pujian. Subscriber tolong dong. apa yang kita harapkan dari antum? Anda dengar, antum dengar aja enggak tahu nyimak siapa antum enggak. Enggak usah apa itu. Udah bismillah, dakwah-dakwah aja kelas. Mau antum yang dengar lo orang kaya atau orang miskin, maka itu urusan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dikira sampaikan. Iya, karena kalau kita ketergantungan dengan samanan qalila ini, maka dakwah ini orientasinya udah bukan lagi akhirat, tapi syaitan berhasil untuk mementokkan kita ke benda yang tumpul yang bernama dunia. Kenapa disebut tumpul? Karena ada endingnya. Plek, udah selesai. Dunia ini selesai. Selesai pada waktu kita mati, selesai. Gak ada endingnya. Udah. Gak ada juntrungannya kemudian ke akhirat. Gak ada. Ya. Ya Alhamdulillah kalau yang melihat banyak, yang suka banyak, yang mengamalkan lebih banyak, Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi itu urusan diserahkan ke Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lisankan ini hanyalah usaha dan itu pun di bawah takdir Allah taala. La haula wala quwata illa billah. Makanya antum sekarang misalnya antum merekam kajian ini, antum edit kajian ini, antum hadir di kajian ini, enggak usah pikirin nanti berapa yang nonton, ratingnya berapa, kemudian money-nya money apa? Air money, uangnya berapa, cuannya berapa? Gak, sama sekali gak usah pikiran itu. Pikirkan bahwasanya Allah terima apa enggak ini amalan ini. Kita mati itu bawa amalan gitu loh. Kita ke hadapan Allah dipresentasikan amalan kita ini. Soleh atau tidak, ikhlas atau tidak. Udah capek-capek kajian, nyari subscriber, taunya bubar niatannya, bubar amalannya, pahala yang gak ada, dapat dosa, repot. Capek urat nih, ya capek buat dunia. Samanan qalila gitu loh. Samanan qalila. Pujian makhluk samanan qalila. Uang-uang makhluk samanan qalila. Ya kita tegak dengan uang. Tegak dengan uang. Kecil. Kecil ikhwan. Yang besar itu adalah rahmat Allah. Gitu loh. Ya kalau hitung-hitung ya kita hitung-hitung gak ada apa-apanya dunia ini dibandingkan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi ikhwan di sini ada dua. Sifat mereka, orang-orang ahli kitab yang beriman, khasyi'ina lillah. Lihat, khusyuk hatinya. Nah, orang kalau udah khusyuk hatinya, di antara karakternya adalah tidak terperdaya dengan dunia, dengan menjual akhiratnya. Dengan menjual ayat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sekarang kalau hati antum duniawi, salat khusyuk enggak? Enggak. Antum perhatian, orang-orang tua, yang udah tua, sama anak muda, kalau antum punya CCTV, beda khusyuknya. Orang-orang tua tuh kayak enggak ngarepin dunia lagi udah kelas. Salatnya apa adanya. Anak-anak muda kadang antum lihat diem, tapi pikirannya kemana-mana. Karena masih kurang khusyuk, masih memikirkan dunianya di dalam salatnya. Ulaika lahum ajrum 'inda rabbihim. Mereka itu mendapatkan ganjaran di sisi Rabb mereka. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat cepat hisabnya, ya saking berkuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi maksudnya di sini adalah idh yatimmu hisabul khalaiqi kullihim fi mithli nisfi yawmin aw min ayyamid dunya. Maka bagi Allah hisab terhadap semua makhluknya itu seperti setengah hari dari hari dunia bagi Allah. Tapi mungkin bagi orang yang fajir, fasik, lama. Iya lama. Tapi bagi Allah Ta'ala sebentar. Sari'ul hisab. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah hisab kita ikhwan. Ana dan antum dan juga para penonton dan siapapun yang menyimak dan kaum muslimin seumumnya. Hisabnya dipermudah. Ya Allah. Kalau misal kita dibangkitkan di padang mahsyar, Masya Allah, kalau enggak ada naungan dari Allah Subhanahu wa taala, belum lagi nanti di hisabnya. Mudah-mudahan hisaban yasira gitu loh. Kalau hisaban asira, ya Allah. Lama itu. Sekarang coba antum kalau misalnya introspeksi diri dengan segala yang antum lakukan hari ini saja. Itu lebih dari sehari butuhnya waktunya. Dari pagi antum catat tuh amalannya apa. Ditagih nanti. Tapi sekarang seumur hidup kita. 40 tahun misalnya. Dari usia baligh lah, anggaplah 25 tahun misalnya. Ya Allah. Kalau enggak Allah ampuni dan enggak Allah mudahkan, belum sampai ke nerakanya itu, udah tersiksa duluan dengan hisab. Apalagi kalau kita mati suul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Belum hisab pun tersiksa. Itu kita dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan bagaimana matinya kita. Coba alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitan minal mas. Orang yang sengaja memakan riba benar-benar, yang memakan riba. Ketika dibangkitkan itu seperti bangkitnya orang apa? Kesurupan setan. Ini tersiksa, baru bangkitnya tersiksa. Gimana pas di padang mahsyar kemudian tenggelam dengan keringatnya? Gimana dengan kemudian dia dihisab dengan segala cuan-cuan ribanya? Na'udzubillah min dzalik. Dan itu pun riba tersebut berarti kan mengambil hak orang lain. Orang-orang menuntut. Dan dia punya harta banyak. Zakat. Para mustahiqin menuntut dia. Ya Rabbal Alamin. Itu baru urusan harta, ikhwan. Belum urusan hak lainnya. Motor gede misalnya, moge. Knalpot. Tetangga 50 rumah, itu semua tersisa dengan knalpotnya. Di akhirat akan dihisab. Ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Bagaimana dengan penguasa? Yang semoga Allah beri hidayah para penguasa kaum muslimin. Jangan tidak menerapkan hukum Allah, bahkan bertentangan dengan hukum Allah, akan dihisab dengan itu. Ketidakadilan yang terjadi di sektor-sektor yang dia bidangkan, dihisab. Ya Hayyu ya Qayyum. Makanya kita perlu introspeksi diri tiap hari, ikhwan. Sari'ul hisab. Cepat bagi Allah, gampang bagi Allah menghisab kita. Tapi bagi orang yang mendapatkan hisab yang sulit, ya Allah, lama. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu wa hayya al-imran." Ending dari surat Ali Imran. Isbiru. Sabarlah kalian, sabar. As-sabr habsun nafsi ala ta'atillahi wa rasulih. Memenjarakan diri di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul itu sabar. Baik sabar dalam ketaatan, sabar terhadap maksiat, atau sabar dalam menghadapi takdir yang pahit. Wasabiru musabarah, yaitu as-sabat was-sumud amamal adu. Musabarah itulah teguh, tetap berdiri teguh gitu di depan musuh, itu musabarah. Ya, itu musabarah. Mana yang lebih butuh usaha lebih? Musabarah butuh usaha lebih. Kenapa? Karena di depan musuh ini, umumnya orang sesabar apapun, musuh di depan itu bakal mundur. Tapi ini musabarah enggak, teguh ya. Biarin dia mati, yang penting tetap teguh gitu. Warabitu murabatah. Luzumu thughuri man'an lil aduwi min at-tasarrubi ila diyaril muslimin. Warabitu murabatah atau ribat, yaitu tetap berada di thughur. Thughur itu apa? Batasan-batasan wilayah. Ya, untuk menjaga kaum muslimin supaya musuh tidak bisa masuk ke negeri kaum muslimin. Gitu. Maka siapa murabit di kalangan kaum muslim ini? Ulama dan mujahidin. Ulama meribat dari segi menjaga akidah kaum muslimin. Mujahid menjaga kaum muslimin dari segi fisik, harta, negara. Iya, makanya tentara-tentara dan polisi kalau memang niatannya sahihah menjaga darah kaum muslimin, menjaga negara kaum muslimin, menjaga keamanan kaum muslimin dan harta mereka, mereka mujahid dalam konteks mereka. Iya. Ya, kita doakan aja semua begitu ya, kenyataannya wallahu alam ya. Kenyataannya wallahu alam. Warabitu wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun. Semoga agar kalian tuflihun, tafuzuna bidhufri wal maghrub, marghub. Mendapatkan atau menghasilkan kemenangan yang diinginkan. Wassalamati minal marhub fi dunya wal akhirah, dan keselamatan dari hal yang ditakuti di dunia dan juga di akhirat. Baik, itu yang menjadi kajian kita malam ini insyaallah taala. Jazakumullah khairan jazaa wa ahsanallahu ilaikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Ayat. Pertanyaan siapa? Dari Ahmad Zaid. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana cara bermuamalah dengan bos perusahaan kita yang kafir agar tampak izin muslim? Bagaimana bermuamalah dengan bos kita yang kafir agar tampak kita izzah, kita izzah muslim? Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang yang beriman, tunaikanlah akad, yaitu ahad kalian, perjanjian kalian tunaikan dengan baik. Itu kemudian kata Nabi SAW, addil amanata ila mani tamanaka wala takun man khana wala takhun man khanaka. Tunaikanlah amanat terhadap orang yang memberimu amanat, dan jangan kamu khianati orang yang telah mengkhianatimu. Baik. Dua ini menjadi dasar bagi atau prinsip bagi muamalah seorang muslim dalam dalam berakad, berahad. Dan disitulah letak izzah. Ketahuilah, izzahnya seorang muslim yang pertama adalah iman dia. Kemudian amalan dia sebelum aksesoris. Kalau pakai ini aksesoris ya kan? Pakai ini aksesoris. Ya, makanya kata Allah Ta'ala, walibasut taqwa, zalika khair. Libasut taqwa berarti apa nih? Pakaian ketakwaan, keimanan. Izzahnya di iman dan amalan. Takwa ini dua nih. Bukan libasut taqwa maksudnya baju takwa. Baju koko kayak antum baju takwa. Itu mah aksesoris. Maka sebelum baju kokonya, maka imannya, amaliyahnya, ya. Antum percuma kelihatan muslim izzah pakai peci, tapi antum berkhianat di muamalah pekerjaan antum. Iya. Kalau misalnya bos yang kafir ini melihat antum seorang amanah, Allah akan mencelupkan di kalbunya itu merasa aman dengan antum sebagai muslim. Barangkali itu menjadi gerbang hidayah buat dia. Bakal hormat sama antum, nah. Tapi kalau antum dari awal udah sange, udah sengak, ya, sepak, songong, sompral, ya, dari awal. Gue muslim, jenggotan, mau apa lo? Lalu bosnya dikituin ya malah tambah zalim. Maka tunjukkan akhlak yang baik. Muamalah yang betul-betul baik. Bahkan sebagian dari orang-orang Cina, bos-bos Cina, kalau mendapatkan pegawai yang memang jujur, betul-betul baik, itu bakal totalitas itu sama bosnya itu. Bakal dikasih yang terbaik, silakan. Tapi sekali dikhianati, itu bakal dikeluarin. Itu izzahnya orang muslim dalam muamalah dia. Pertama, imannya dia yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu dengan itu dia harus mentaati aturan Allah sebelum aturan bos tersebut. Kalau bos tersebut bilang, cukur jenggot kamu, gimana izzah antum? Enggak mau. Karena enggak punya jenggot. Punya jenggot nih. Cukur jenggot kamu. Kalau enggak saya keluarin. Ya udah saya keluar. Ya, sebagian orang kan mikirnya, kalau saya keluar ya saya kerja apa? Banyak. Banyak pekerjaan. Ya. Mungkin kecuali kalau dia mungkin PNS yang mana di sektor tersebut bidangnya dia itu enggak diperbolehkan berjenggot, haram bagi mereka ya. Kemudian kalau antum mau keluar dari jeratan tersebut, antum terkena denda puluhan atau ratusan juta misal. Nah, antum mau keluar lah, harus denda segitu enggak punya duit, maka dan enggak logis juga antum bayar gitu loh. Karena enggak punya duit. Mungkin yang seperti ini masih bisa dipaksakan gitu loh. Mungkin dimaafkan, mungkin diberi uzur gitu. Ya, seperti ketentaraan. Susah antum mau jadi tentara. Mau antum bisa jadi tentara kan, dia kan aparat juga kan negara kan. Iya sama PNS juga, tapi nggak semua sektor PNS. Ah masa guru nggak apa-apa? Ah guru nggak apa-apa? Guru-guru PNS? Tapi kan nggak sampai dipaksa gitu. Ya teguran doang. Kalau teguran doang nggak berpengaruh pada ini, nggak apa-apa, nggak berpengaruh pada gaji atau apa, nggak masalah. Ya ala kulli hal, diukur aja lah. Kalau sampai keluar, dendanya berapa? Berapa harus bayar charge-nya itu? Hah? Ada. Dan beda-beda. Kadang tergantung jabatan juga. Ala kulli hal, kalau emang gak kuat, gak bisa dia bayar segitu. Karena gak punya tabungan atau gak mungkin nutup lah. Maka ya semoga dimaafkan. Ya, semoga dimaafkan karena kondisi seperti itu susah. Tapi kalau misalnya bukan itu swasta, nggak boleh dia nurut kayak gitu di sekolah, dalam jenggot sekolah swasta keluar. Tapi status itu gaji besar, masya Allah. Antum masih mikir kayak gitu, sama dengan kolila, ya. Ustadz enak status, Ustadz kan enak dapat amplop. Kata siapa? Kajian ini nggak ada, nggak ada yang amplopin. Gak ada. Bahkan viewer sendiri gak mau ada yang ngomong. Gak ada. Gak usah mikir Ustadz kan enak tinggal berfatwa. Nanti dapat amplop. Kata siapa ya Allah. Lu kok ngomong kayak gitu. Sebenarnya ini cerita dari anak sendiri. Gak, tapi kok ada orang yang berpikir kayak gitu emang. Ustadz enak tinggal berfatwa. Gak pernah ngerasain apa yang kami rasakan di perjalanan ini. Masya Allah. Terus Ustadz harus ngapain? Ngikutin selera antum. Oh enggak apa-apa mas, udah cukur aja jenggotnya. Kasihan antum enggak dapat gaji 10 juta. Ya Allah. Sama dan qalila, tinggalkan, cari yang lain, berkah insyaallah. Ana ada ikhwan di sini yang cuman di pabrik roti padahal disindir terus sama bosnya soal jenggot. Akhirnya apa? Langsung udah antum sabarin dulu. Kalau memang udah enggak tahan, keluar. Keluar akhirnya dia. Dagang mie ayam orang mesti hijau ada. Teman-teman pada tahu yang masih di show. Dagang mie ayam. Tapi gak tahu sekarang sukses apa enggak. Katanya sih udah berhenti dagang mie ayam. Dagang yang lain lagi. Ala kulli hal, yang penting itu halal. Izzahnya ada. Berpegang teguh pada prinsip syariah. Ya, biasanya diuji. Bro. Malah kadang ada bos yang uji. Wah ini orang teguh dengan agamanya. Bagus nih. Iya. Bagus. Malah dinaikin kemudian derajat dia. Pokoknya ada cara Allah Ta'ala membela hamba-Nya yang membela agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi tentu muamalah akhlak harus diperbaiki juga. Jangan mentang-mentang Islam, bosnya kafir, kemudian kita zalimi dia. Enggak boleh. Enggak boleh. Ya, wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu tidak berbuat adil. Berbuat adil lah. Itu lebih dekat kepada ketakwaan. Taib khas. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.